Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum, saudara Lun. Berita sore edisi hari ini Jumat 3 Juni 2016 dibacakan oleh saya Ahyar dan Kamal. Kasus nikahi istri orang, polisi masih lakukan pemeriksaan saksi. Rektor dan dosen ISBI Aceh diundang hadiri Betawi dalam lukisan. Bupati Abdia ditetapkan megang pada hari Minggu. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sedaralun, Polsek Penanggalan Kota Subulus Salam hingga kini masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi terkait kasus menikahi istri orang. Hal ini disampaikan Kapolres Aceh Singkil AKBP Muhammad Ridwan hari ini. Dari Subulus Salam, Khalidin melaporkan. Sebelumnya, saat sejumlah wartawan mendatangi Mapolsek Penanggalan juga belum bisa mendapat data perkembangan kasus yang terkuak pada Rabu malam lalu. Pasalnya, polisi belum selesai melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak. Seperti diberitakan, mantan anggota DPRK Subulus Salam berinisial ST, penduduk desa Penanggalan dilaporkan ke polisi. ST yang juga mantan ketua DPD PAN Subulus Salam dipolisikan karena menikahi DC, istri Raja Hasnan Situngkir, penduduk Dusun Pemanjar. Terkuaknya kasus pernikahan di luar aturan syarat ini setelah masyarakat kalangan pemuda Pemanjar, Penanggalan Barat menggerebek pasangan tersebut. Sedaralun, sebuah kehormatan bagi dua perupa dari Aceh, Dr. Ahmad Akmal dan Dedi Kali, yang diundang secara khusus menghadiri pembukaan pameran Betawi dalam lukisan di Bentara Budaya Jakarta Jumat malam. Dari Jakarta, Fikar Weda melaporkan. Dr. Ahmad Akmal saat ini menjabat Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Aceh dan Dedi Kali juga pengajar di institut tersebut. Pelukis berdarah Betawi, Sarnadi Adam, yang sedang berpameran tunggal di BBJ merasa perlu mengundang tamu dari Aceh itu sebagai bentuk penghargaan dan menjalin silaturahmi lebih erat antara Betawi dan Aceh. Dr. Ahmad Akmal dan Dedi terinspirasi untuk menggelar perhelatan serupa dengan para perupa Aceh. Langkah-langkah untuk menyemarakkan seni rupa Aceh mulai dirintis. Sedaralun, Bupati Aceh Barat Daya menetapkan hari megang jatuh pada hari Minggu. Sementara jadwal 1 Ramadan 1437 Hijriah tetap berpedoman pada keputusan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia. Dari Blang Pindie, Zainun Yusuf melaporkan. Penetapan hari megang dan pedoman jadwal mulai melaksanakan ibadah puasa berdasarkan Surat Edaran Bupati Abdia tanggal 31 Mei 2016. Surat edaran diteken Bupati Jufri Hasanuddin itu ditujukan kepada seluruh camat dalam Kabupaten Abdia. Camat Blang Pidi Zulbaili Latif menjelaskan tindak lanjut surat edaran Bupati Abdia, pihaknya selaku camat sudah menyurati seluruh kecik setempat tentang pemberitahuan penetapan hari megang Ramadan. Seperti diketahui bahwa tradisi hari megang di kalangan masyarakat pantai barat selatan Aceh identik dengan kegiatan penyembelihan ternak kerbau atau sapi serta ayam atau sejenisnya. Sedaralun, setelah diresmikan Presiden Jokowi kemarin dan beroperasinya pembangkit listrik tenaga mesin gas itu, Gubernur Aceh Zaini Abdullah meminta di hadapan Bapak Presiden jangan ada lagi pemadaman listrik bergilir setiap harinya. Dari Losmawe, Zaki Mubarak melaporkan. Gubernur berharap tidak akan ada lagi cerita pemadaman listrik bergilir setiap hari karena selama ini Aceh krisis listrik. Semoga program-program pembangunan pembangkit listrik lain di Aceh dapat selesai sebelum tahun 2019. Zaini melanjutkan, pemerintah Aceh telah menetapkan kebijakan pembangunan ekonomi Aceh untuk 30 tahun ke depan yang diintegrasikan dengan program pembangunan nasional. Adapun pembangunan Aceh diantaranya percepatan kawasan industri Loksmawe dan pengembangan pelabuhan bebas di Sabang untuk menjadikan Sabang menjadi poros maritim internasional. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sinaralun, pasang purnama yang ganas menghantam puluhan rumah warga di 5 kampung atau desa dalam Kecamatan Tapatuan. Pasang laut ini tidak saja merusak rumah warga, namun warga yang tinggal di pesisir Tapatuan juga mulai terancam jiwa dan keselamatannya. Dari Tapatuan, Taufik Zas melaporkan. Karenanya anggota DPRK Aceh Selatan mendesak Pemkab Aceh Selatan, pemerintah Aceh, dan pemerintah pusat untuk memprioritaskan pembangunan tanggul pemecah ombak di kawasan pesisir Tapatuan dimaksud. Anggota DPRK Aceh Selatan mengatakan ada pun kampung dalam Kecamatan Tapatuan yang cukup parah diterjang pasang purnama, yakni Kampung Gunung Kerambil, Kampung Air Berudang, Luk Ketapang, Kampung Hilir, dan Batu Hitam. Sementara itu, Wakil Ketua DPRK Aceh Selatan dari Partai PKP Indonesia, Mulyadi, berharap agar program lanjutan pembangunan breakwater di Tapatuan tahun 2016 ini dialihkan ke lokasi yang lebih parah dan mendesak. Sedaralun, aparat Jepang menggerebek markas raksasa otomotif Suzuki sebagai bagian dari penyelidikan terkait tes keiritan bahan bakar yang tidak layak. Para petugas mencari dokumen untuk mendukung klaim perusahaan itu sebelumnya bahwa mereka tidak bermaksud menipu pembeli mobil. BBC Indonesia melansir. Bulan lalu, Suzuki mengatakan bahwa mereka menemukan perbedaan dalam pengujian emisi bahan bakar tapi membantah bahwa itu merupakan penipuan. Suzuki menambahkan masalah itu tidak terjadi untuk produk yang dijual di luar Jepang. Suzuki adalah perusahaan mobil terbesar keempat di Jepang setelah Toyota, Nissan, dan Honda. Awal tahun ini, Kementerian Transportasi Jepang menggerebek kantor Mitsubishi Motors setelah produsen mobil mengaku memasukkan data tingkat ekonomi bahan bakar. Sebuah peringatan keamanan terkait ancaman yang tidak dijelaskan bentuknya untuk penerbangan British Airways dari London ke Newark, Amerika Serikat telah dicabut. Media Amerika Serikat melaporkan bahwa dua ancaman yang dilontarkan oleh seorang penelpon pria terbukti tidak berdasar. BBC Indonesia melansir. Penerbangan yang membawa 206 penumpang dan 13 awak itu mendarat di Bandara Internasional Newark Liberty sekitar pukul 13 waktu setempat. Penumpang dievakuasi dari pesawat dan bagasi dikeluarkan. Sesudah beberapa lama, polisi di bandara mengatakan tidak ditemukan benda berbahaya di pesawat itu. Para petugas bea cukai memeriksa seluruh bagasi, tetapi pesawat itu kemudian mendapat status aman. Seorang juru bicara operator bandara, Port Authority of New York and New Jersey, mengatakan mereka telah menyerahkan pesawat itu kembali kepada British Airways. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Jumat 3 Juni 2016. Berita malam Serambi FM hadir kembali pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syedaralun, wassalam.